Kapinduanna Korintus Hondongan Talu. Sapo inde mak kada susikan, tak malah disangai umpuji poleongkang kaleki. Tak kasusi indo tau senga sule umpe lambi ikwa. Akasi umbawa ya suha katahangan, anna malah untahi mamanappa. Anna sinapelawak matin, anna umpapianni suha katahangan, lana bawa lako kota senga. Tak kami kipahal luar laumbawa suhak susi ya to'o, aka ikon nak to'o si hapam suhak katahangangki. Aka si hapang kuak mesa suhak tituli ilam penawangki. Aka kitula oi tindo pak palakuamwa, ya malon naisan nanana tahan ningganna hupatau nawa mapia pengkahanganna Paulus a. Aka tandani lan ningganna pak palakuamwa diwa mendading kuak tomatapak sikda-sikda buana pengkahaki. Yan to anna malan diwa ikon nak to si hapas suha katahanganki natuli Kristus. Indo suha tak dituli umpake petuli, anna tak toi dituli doko batu. Sapo indo suha natuli Kristus ilam penawanna hupatau umpolalang kuasanna penawanna puang ala ta'ala dewata tuwo. Ya anna bahani kamak kada susi, akamata pak sikda-sikda kalako puang ala ta'ala kahana Kristus mengkahilang kaleki. Tak delalanna lamala kiwa kamatohangki, anna kamanahangang kaleki, nasuhung kibela kipalako inde pengkahangam, sapo puang ala ta'ala umbengkang kamatohoam anna kamanahangam. Puang ala ta'alan to mengkahilang kaleki, nasuhung kibela mengkaha umpak pakahebaan pak dan diam bakahunna lako hupatau. Indo pak dan diam bakahu, taya atohan tituli, sapo pengkahanganna penawa maseho lako hupatau. Indo atohan tituli batu diwa pepondonganna Musa, mebawa ya lako kamateam, keye dihanuam, lame pomalolo diolona puang ala ta'ala. Sapo indo ya penawa maseho, mebawa lako ya katuam bakahu. Indo anana tuli puang ala ta'ala pepondonganna dokko batu manena benni Musa, watu eta to'o tandaan kamatandianna puang ala ta'ala diolindona Musa lambi pangkaha mesilo. Tandana pangkaha, ya tak natua to Israel unenne ilindona Musa, moyan natutua moho unindo pangkahana diolindona. Indo siaduka pepondongan to mebawa lako kamateannanna pangkahai kamatandianna puang ala ta'ala watu eta to'o, ya senga untendo pak dandiam bakahu nakaha penawa maseho. Susisian duka, maka matanden do pak dandian tola umbawa hupatau lako pak tahungkungan, ya senga untia matandena indo pak dandian bakahu, tombukka alalam, lanaulah hupatau anamalai napo malolo puang ala ta'ala. Moyan na matanden do pak dandia yolo, sapo maka dipasi ita indo pak dandian bakahu, ya taunnya lamatande di ita. Maka matanden do pak dandia yolo, moyan na anggal la sapai dak-dak, ya senga untia matandena indo pak dandiam bakahu, tola dak-dak liu, sule lako salako lakona. Kahana mahan nusik dakal lako indo pak dandiam bakahu, nasuhum bahanikam empak pakahebanni. Takkan kami susi Musa usapu ilindona, annamala tak naita to Israel moho indo pangkahana kamatandianna dewata diolindona. Sapu awana titutuk pikihanna indo to Israel, lambi tak nakale somanappa gunana indo pepandonganna Musa. Anna sule lako temo, maka nabatai sinna indo pak dandia yolo, mala diwa si hapan de liupi pesapu untutu ipikihanna, aka tak liupi naisan naka gunana. Angganna namalai dialai indo pesapu ia to'o, batu diwa tibukka pikihan kemak mesam tau Kristus. Sule lako temo, maka umbataon pepandonganna Musa, ya si hapan de liupi untutui pikihanna. Sapo maka mengkatobak tau, anon tuhu itau dewata, tak malah talamalai indo pesapu batu diwa tibukka pikihan. Indo diwaan dewata itainde, ia siam penawa maseho. Anna menna toho penawa maseho ilam penawanna, tau ya to'o ulambi ungkalondaam, diomai ingganna tola ulawai kasilombunganna puang ala ta'ala. Tento mai taun nak kita nalawai pesapu pikihan ta, nasuhun tandami kamatandian na dewata ilampak palakuanta. Indo kamatandian butuh di dewata, anna indo diwaan dewata, ia siam penawa maseho toto hilang kaleta. Anna penawa masehong gahagai liukia na popendadi susi kalena Kristus na suhum tutuan masai tutuan tandaang kamatandian na dewata hilang kaleta.